pensaré tra becca. Apa pancen mung pelampiasan kudu aku sing mbok karepno kudu sadar yen dudu pilihane. Dewe to yo. Ya wes maaf. Maafin ya. Yo. Tenang lo, dimaafke. Iya. Ya udah, tak jemput yo. Ya wes, tak Sherlock. Oke sayang. Sayo, aku tak balik sayo. Cepetok yeah. Oke? Okay? Yeah. Ih, kamu nih, kamu apa? Sama siapa kamu tuh? Aku sing metuk, kowe sing go mule. Tresno Cendra Gatruk. Aku tak sing ngalih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi Rowit.